Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayat berikutnya. Yani Allah Subhanahu wa taala kemudian pada ayat-ayat berikutnya menjelaskan tentang nikmat-nikmat-Nya. Menjelaskan sekian banyak nikmat-nikmat-Nya atas hamba-hamba-Nya. Dalam rangka menetapkan nikmat-nikmat itu merupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Agar mereka mensyukuri nikmat-nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada?" Bukankah kami telah menjadikan bumi itu mihada sebagai hamparan? Hamparan untuk didiami, untuk dihuni oleh penduduk bumi, oleh manusia. Mereka bisa menghuninya, membangun rumah-rumah mereka di atasnya, mereka bisa bercocok tanam di atasnya, mereka bisa menempuh perjalanan di atasnya. Semuanya untuk maslahat kehidupan manusia. Wal jibala autada, yakni bumi adalah hamparan. Terhampar untuk dihuni. Meskipun bumi ini keseluruhannya adalah bulat, ya. Yakni bulatnya bulat lonjong seperti telur. Sebagaimana ditunjukkan pada dalil-dalil Quran dan hadis. Nah, wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak. Ya. Pasak-pasak yang menahan bumi sehingga bumi itu tidak bergoncang, tidak bergoncang, melemparkan ke sana kemari penghuninya. Ya, jika bergoncang, ya, bergoyang, bergoncang, tidak diam, maka penduduk bumi akan terlempar ke sana kemari, tidak bisa tenang di atasnya, tidak bisa menghuninya dengan tenang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung itu yang menancap ke dalam bumi, menahan bumi sehingga tidak bergoyang, tidak bergoncang. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqnakum azwaja." Dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ya, kata Sa'di rahimahullah, ai dzukuran wa inathan min jinsin wahid. Yaitu laki-laki dan wanita dari jenis yang sama, sepasang lelaki dan wanita, sama-sama manusia. Liyaskuna kullun minhuma ilal akhar, agar masing-masing dari keduanya bisa berlabuh ke pasangannya, rasakan ketenangan, ketenangan jiwa. Fatakunul mawaddatu warrahmah, sehingga dihasilkan tercipta adanya mawaddah, rasa cinta satu dengan yang lainnya, kasih sayang satu dengan yang lainnya. Wa tansha anhumad dzurriyyatu, dan dihasilkan dari pasangan itu keturunan. Yang terus keturunan demi keturunan terus, inilah yang silih berganti mendiami bumi ini, menghuni bumi ini. وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح, dan terkandung dalam nikmat ini diciptakannya berpasang-pasangan mereka merasakan nikmatnya pernikahan. Nikmat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Rum, wa min ayatihi an ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha min ayati an khalaqa lakum min anfusikum. Nah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, termasuk di antara ayat-ayat kauniyah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri pasangan untuk kalian berlabuh kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kalian adanya cinta dan kasih sayang. Nah, wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidur kalian istirahat, untuk mengistirahatkan fisik-fisik kalian yang telah lelah beraktivitas seharian di siang hari dengan tidur itu memutus aktivitas itu. Fisik, jasad, tubuh juga butuh istirahat. Jika tidak diistirahatkan, yang dengan istirahat itu akan memulihkan kembali tenaga, akan bugar kembali fisik itu. Jika tidak diistirahatkan dengan tidur, maka akan memudaratkan tubuh, akan mengakibatkan sakit dan akan binasa. Jadi tidur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia itu adalah nikmat, dan itu kesempurnaan pada manusia. Oleh karena itu, orang yang tidak bisa tidur itu penyakit dan dia tersiksa. Terkadang ada sebagian orang dicabut nikmat ini dari Allah Ta'ala, nikmat tidur dicabut oleh Allah Ta'ala, dia menderita suatu penyakit yang menyebabkan dia selalu gelisah, tidak bisa tidur, sulit tidur, ya, pikirannya terus berjalan, dia tidak bisa tidur sampai berhari-hari, tersiksa. Nah, ini nikmat tidur yang cukup, sehingga tubuh jadi sehat. Istirahat yang cukup dengan tidur, tubuh jadi sehat, bangun dalam keadaan bugar kembali tubuhnya untuk kemudian beraktivitas kembali. Jadi itu kesempurnaan pada manusia. Ya. Tidak bisa tidur, sulit tidur, penyakit. Adapun pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah merasakan ngantuk dan tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala wal hayy, yang maha hidup, termasuk kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Berbeda dengan manusia, justru kantuk tidur merupakan kesempurnaan baginya. Itu nikmat. Jika itu dicabut, musibah, penyakit. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang maha hidup, maha tegak, sendiri, maha sempurna hidupnya, tegaknya, tidak merasakan kantuk dan tidak merasa dan tidak pernah tidur. Naam. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Sebelum itu wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami menjadikan malam hari sebagai libasan, pakaian yang menutupi siang, yang menyelimuti siang. Dengan datangnya malam jadi gelap gulita. Kata Sa'di rahimahullah, faja'alallahu al-layla wal-nawma yaghshan nas. Maka Allah menjadikan malam dan tidur itu meliputi manusia di muka bumi. Litanqati'a harakatuhum ad-dharrah. Agar terputus, terhenti aktivitas-aktivitas mereka yang akan memudaratkan jika berlanjut. Wa tahsulu rahatuhum an-nafi'ah. Dan mereka mendapatkan istirahat mereka yang bermanfaat. Kita merasakan bahwa istirahat di siang hari itu tidak bisa menggantikan istirahat di malam hari. Ya. Ahli medis mengatakan, ahli kesehatan mengatakan bahwa istirahat yang cukup di malam hari, tidur yang cukup di malam hari, jika itu terganggu, tidak cukup, itu sulit digantikan dengan istirahat dan tidur di siang hari. Situasinya berbeda. Memang malam hari itu dibuat hening, ya, gelap, hening. Memang cocok untuk istirahat, untuk tidur. Tidur yang cukup. Naam. Tidur yang cukup bukan berarti kemudian tidur ya semalam suntuk sepanjang malam tidak ada waktu untuk ibadah. Nah, kita tahu ada terhib anjuran dalam syariat kita bahwa sebagian dari waktu malam itu juga digunakan untuk qiyamul lail, untuk witir. Tetapi bukan berarti seseorang memaksa diri, menyiksa diri dengan qiyamul lail yang membuat dirinya sakit, tubuhnya termudaratkan. Nah, sesuai dengan kemampuan. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang hari itu untuk mencari penghasilan. untuk beraktivitas, bekerja, mencari penghasilan, ma'isyah, menjalankan aktivitas profesi untuk mencari nafkah. Ya, siang hari mendukung hal itu. Karena siang hari itu terang. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, ay ma'ashan ya'ishun nasu fih fi talabir rizqi ala hasabi darajatihim wa ala hasabi ahwalihim wa hadha min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala ala al-ibad. Allah menjadikan siang hari itu untuk berlangsungnya kehidupan, aktivitas kehidupan. Orang-orang menjalankan aktivitas-aktivitas kehidupannya. Masing-masing menjalankan aktivitasnya, profesinya dalam mencari rezeki. Ada yang bertani, ada yang bercocok tanam, berkebun, ada yang berdagang, berjualan, ya, ada yang bekerja membuat sesuatu sesuai dengan keterampilannya, ya. Tayyib. Dan seterusnya, berbagai profesi dijalankan masing-masing sesuai dengan derajat tingkatan-tingkatan mereka. Ya. Sesuai dengan keadaan-keadaan mereka. Wa hadha min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala 'ala al-ibad. Ini termasuk di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Nah, ini semua wajib disyukuri. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Dan kami membangun فَوْقَكُمْ di atas kalian. Di atas kalian سَبْعًا 7 lapis langit shidadan yang keras, yang kuat, yang kokoh bangunannya. Nah, kata Sa'di rahimahullah, ay sab'a samawat fi ghayatil quwwah was-salaba was-shiddah, yaitu 7 lapis langit yang sangat kuat, keras, ya, kokoh. Waqad amsakah Allahu biqudratih. Allah Ta'ala menahan langit dengan kekuasaannya. Waja'alaha saqfan lil ardh. Allah menjadikan langit sebagai atap bumi, yang mengatapi bumi ini. Di atas mengatapi bumi ini, Allah tahan. Tidak jatuh menimpa bumi. Padahal tidak ada tiang. Tanpa tiang, Allah yang menahannya. fiha iddatu manafi' lahum. Fiha iddatu manafi' lahum. Di langit itu terdapat sekian banyak manfaat-manfaat untuk manusia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara manfaat itu di langit ada matahari yang bersinar terang. Naam. Allah mengatakan wa ja'alna sirajan wahhaja. Nah, dan kami menjadikan matahari yang bersinar menyala-nyala dengan mengeluarkan sinarnya yang menyala itu. Ya. Hawanya panas. Jadi bagaikan lentera yang menyala. Siraja wahaja, lentera yang menyala, yakni matahari yang bersinar. Menyinari bumi. Dan sinarnya itu mengeluarkan hawa yang panas, dan itu banyak manfaatnya. Sekian banyak maslahat-maslahat, manfaat-manfaat pada sinar matahari. Barakallahu fikum. Untuk sementara ini sampai sini saja dulu pelajaran kita malam ini. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siap-siap untuk salat isya.